السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siaran yang kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih pada bab al-yaqin wa tawakkul. Pada hadis yang ke-6 an Umar radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul: "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا." رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Kalau kalian bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung-burung. Taghdu khimasan, mereka terbang dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Wa taruhu bitana, dan kembali pada sore hari ke sarangnya dalam keadaan perutnya penuh. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi atau dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi menyatakan haditsun hasanun. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ma'nahu, makna hadits ini, tadhhabu awwal an-nahar khimasan, berangkat di awal siang, yang berarti pagi hari, khimasan, dalam keadaan lapar, dalam keadaan telinga kosong atau perutnya kosong, aidha miratal butun minal jur, yakni kosong perutnya karena lapar, wa tarji'u, dan kemudian kembali, akhiran nahar, di akhir siang, yaitu sore hari, bitanan. Makna bitanan kata Imam Nawawi rahimahullah, ayu mumtali'atal butun, yani perutnya penuh atau penuh perutnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan berikan rezeki seperti Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki pada burung-burung. Lihatlah bagaimana burung-burung. Mereka terbang di pagi hari dalam keadaan telinga kosong, kemudian kembali di sore hari dalam keadaan telinga penuh. Mereka tidak berpikir terlalu jauh, tidak berpikir terlalu angan-angan yang sangat panjang, tidak. Mereka mencari makan apa yang bisa mereka usahakan, dan mereka kembali ke sarangnya, memberikan makanan pada anak-anaknya. Besok berangkat lagi. Tawakal. Ikhwan ibnina azakumullah, tidak gelisah. Tidak kemudian berpikir untuk menimbun. Tidak. Ikhwan ibnina azakumullah, ini keadaan mereka burung-burung yang Allah beri rezeki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih. Kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, haqqa tawakkul, maknanya tawakkulan haqiqiyan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maknanya tawakal yang benar-benar tawakal, yang hakiki. Yaitu ta'tamiduna 'ala Allahi 'azza wa jall i'timadan tamman, yaitu engkau bersandar kepada Allah dengan penyandaran yang sempurna. Rezeki di tangan Allah. Saya bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah. Berusaha, berupaya, tetapi dia tetap yakin bahwa semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu huwar razzaq dzul quwwatin matin. Allah lah pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis ini kalimat taghdu dengan kalimat taruh. Taghdu dari kata ghada yaghdu, yang maknanya berjalan di pagi hari. Sedangkan taruhu diambil dari kata raha yaruhu, yang maknanya berjalan di sore hari. Sehingga barakallahu fikum, makna hadis ini taghdu khimasan wa taruhu bitana, bahwa berjalan di pagi hari dengan telinga kosong, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan telinga penuh. Ini burung-burung yang masya Allah, kalau dilihat dari ukurannya sangat kecil, dari dilihat dari kekuatannya sangat lemah, kalau dilihat dalam keadaan kemampuannya juga terbatas, sangat-sangat terbatas, jauh di bawah manusia. Tetapi lihat, Allah beri rezeki mereka. Dan mereka cukup hidup, beranak pinak mereka. Ini khonibun a'azakumullah, maka serahkanlah pada Allah Subhanahu wa taala segala urusan dan usahakanlah dengan usaha yang halal, tawakal. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita mendapatkan sekian faedah masyaallah. Di antaranya yang pertama, yanbaghi lil insani an ya'tamid 'ala Allah haqqal i'timad. Faedah pertama, hendaklah seorang manusia, seorang hamba bergantung, bertawakal kepada Allah dan menyandarkan segala urusannya kepada Allah dengan sebenar-benar penyandaran. Ya Allah, aku hanya usaha. Aku hanya bisa berupaya, engkau yang menentukan. Engkau yang memberikan. Engkau yang menakdirkan. Aku hanya bisa usaha sebisa apa yang aku bisa. Ini ikhwanina a'azakumullah, mengandalkan kepada Allah SWT dan pengabulan doa. Ya Allah, berikan rezeki kepada aku. Yang kedua, annahuma min dabbah fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Faedah kedua, kita melihat bahwa tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini. Enggak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi atau terbang di langit kecuali di sisi Allah lah rezekinya, di tangan Allah lah rezekinya. Allah telah atur seluruhnya. Bahkan semut yang paling kecil di dalam lubangnya Allah yang berikan rezekinya. Dalam keadaan mereka sangat kecilnya, sangat lemahnya, tetapi rezekinya Allah takdirkan untuk mereka, Allah berikan untuk mereka. Demikian pula binatang yang besar, makhluk-makhluk yang besar, yang juga, barakallahu fikum, Allah berikan rezeki pada mereka. Yang mungkin secara pikiran kita, yang sederhana dan lemah ini, sebesar itu berapa makanan yang dia harus makan? Dan dari mana dapatnya? Tapi kenyataannya, makhluk-makhluk yang besar di lautan ataupun di daratan, mereka hidup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Tidaklah dari satu makhluk yang melata di muka bumi pun kecuali di sisi Allah lah rezekinya. Dan Allah tahu di mana tempat mereka dan di mana perbendaharaannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang ketiga, di dalam hadis ini juga ada dalil. Ala annal insan idha tawakkal ala Allahi haqqa tawakkul falyaf'alil asbab. Faedah ketiga, bahwa manusia, seorang hamba, kalaupun bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, tetap dia harus berusaha dan harus berupaya. Yang namanya tawakal tidak bertentangan dengan usaha. Yang namanya tawakal tidak bertentangan dengan upaya. Berusahalah, berupayalah. Adapun rezeki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berupaya dengan menggantungkan harapan kita kepada Allah. Kita berusaha dengan menggantungkan harapan kita, sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, engkau lah pemberi rezeki. Aku hanya bisa berusaha. Yang namanya usaha, kadang ada yang berhasil, kadang ada yang gagal. Yang namanya upaya, kadang ada yang menguntungkan, ada yang sebaliknya. Maka ketika kita usaha, hendaklah kita jangan mengandalkan usaha kita. Jangan kita yakin usaha kita akan begini, akan begitu. Tetapi berupayalah semaksimal mungkin, adapun harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sandaran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkal dengan hak tawakkuli. Bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka faedah ketiga, tawakal harus diiringi usaha. Kalau tawakal tanpa diiringi usaha, itu tidak dikatakan tawakal, tetapi tawakul. Tawakul itu kalau terjemahkan mungkin bermakna pasrah atau bermakna nekat. Alah, gak perlu dipikirkan. Nanti rezeki datang sendiri. Tanpa usaha. Tidak demikian. Lihatlah burung-burung tadi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tagdu khimasan wa taruhu bitana. Berangkat di pagi hari dalam keadaan kosong perutnya. Pulang di sore hari dalam keadaan penuh perutnya. Apa maknanya? Maknanya burung-burung tadi berusaha mencari makanan ke sana kemari. Terbang dari pohon ke pohon untuk mencari buah-buahan atau apa yang bisa dimakan. Barakallahu fikum, itu menunjukkan kalau mereka berusaha, berupaya. Demikian pula yang dimaksud bahwa seorang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang berupaya dan berusaha. Dan kemudian menggantungkan harapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalau begitu, bagaimana dengan orang yang berkata, jangan banyak-banyak anak. Nanti rezekimu berkurang. Kalau kita berpenghasilan 1 juta, punya anak 1 berarti dibagi 3. Suami istri dengan anaknya 1. Kalau anaknya 2 berarti dibagi 4. Kalau anaknya 3 berarti dibagi 5. Bagaimana kalau anaknya 10? Berarti dibagi 12 rezeki kita yang 1 juta tadi. Habis. Gak cukup. Maka ini barakallahu fikum yang perlu ditegur. Yang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menyinggung, menegur di dalam syarah hadis ini. Kata beliau rahimahullah, walaqad dhalla dhalalan mubinan man asa'a dhann bi rabbih. Sungguh telah sesat menyimpang dengan penyimpangan yang jauh orang yang buruk sangka pada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berburuk sangka kepada Rabbnya. Kemudian berkata, la tukthirul awlad. Kemudian berkata, jangan kalian banyak-banyak anak. Tudayya alaikum al-arzaq. Akan mengurangi rezeki kalian. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kadzabu wa rabbil ka'bah. Mereka berdusta demi Rabbil Ka'bah. Idza aktsaru minal aulad, aktsara Allahu min rizqihim. Kalau anaknya banyak, Allah akan perbanyak rezekinya. Karena setiap anak yang lahir, lahir dengan catatan rezekinya. Sendiri-sendiri. Setiap anak yang lahir sudah tercatat rezekinya sejak di perut ibunya. Sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikatnya. Uktub rizqahu, tulis rizkinya. Catat umurnya. Sejak masih di perut ibunya. Maka lahir dengan catatan rizki yang sudah Allah berikan kepadanya. Sehingga jangan khawatir Rasulullah SAW justru menyuruh kita untuk memperbanyak anak. Tazawwaju al-wadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Menikahlah dengan wanita-wanita yang peranak, yang banyak anaknya. Karena aku akan membanggakan jumlah umatku nanti yaumil qiyamah. Disuruh untuk memperbanyak anak-anak, mencari istri-istri yang salehah, mu'minah, taqiyah, dan dalam keadaan wadud, walud, peranak dan penyayang. Artinya bukan hanya banyak anaknya, tapi menyayangi anaknya, mendidik anaknya. Ikhwani fiddina azakumullah. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk perbanyak anak. Jangan kita berpikir nanti rezekinya dari mana. Tawakkal Allah. Kita usaha. Apa yang kita bisa? Anak tadi lahir dengan rezekinya masing-masing. Anak tadi lahir dengan catatan-catatan yang sudah Allah perintahkan malaikat untuk mencatat rezekinya, mencatat umurnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan menunjukkan pula faedah yang keempat, bahwa makhluk-makhluk ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 44, yusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Bertasbih kepada Allah langit-langit dan bumi dan juga apa-apa yang ada di antara keduanya. Semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah ada sesuatu kecuali semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah katakan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah, bisa jadi suara mereka itu tasbih, kicauan mereka itu tasbih. Masya Allah. Karena kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Tetapi semua makhluk-makhluk, binatang-binatang melata di muka bumi, yang terbang di langit, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din a'azakumullah, dan mereka makhluk-makhluk tersebut sudah dicatat oleh Allah rezekinya masing-masing. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Maka berupayalah dengan penuh tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah dengan terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepadanya, bersandar kepadanya, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.